Ikhwan, kita lanjutkan pelajaran Muyassar kita, dan insyaallah pada kesempatan subuh hari ini atau pagi hari ini kita memasuki bab i'rabul af'al. I'rabnya fi'il fi'il, sebagaimana pada isim juga memiliki i'rab. Naam. Maka pada fi'il, yakni kata kerja, juga memiliki i'rabnya. Juga memiliki i'rabnya. Hanya saja i'rab pada fi'il insyaallah lebih ringkas, tidak seperti pada fi'il, disebabkan karena pada isim ya, disebabkan karena pada isim terdapat pembahagian-pembahagian yang banyak, tidak seperti pada fi'il. Baik, langsung saja kita memasuki bab. Beliau mengatakan i'rabul af'al, i'rabnya af'al, fi'il fi'il atau kata-kata kerja. Al-fi'il terbagi menjadi dua. Ini terbagi menjadi dua apabila ditinjau dari i'rabnya. Apabila ditinjau dari i'rab, yakni perubahan harokat akhir kata. Sama seperti pembahasan sebelumnya, mu'rab dan i'rab. Kalau mu'rab itu katanya, yakni lafadznya. Lafadz atau kata yang dapat berubah-berubah dinamakan sebagai mu'rab. Kalau itu kata benda, berarti kata benda ini mu'rab. Kalau nanti-nanti fi'il, kata kerja, berarti kata kerja ini mu'rab. Kenapa? Karena dapat berubah-berubah. Ini mu'rab. Adapun i'rab itu adalah proses perubahannya. Dari dhammah menjadi fathah, menjadi kasrah, atau nanti menjadi sukun. Nah, proses perubahannya ini disebut dengan i'rab. Kalau yang mengalami yang proses perubahan pada isim, berarti itu adalah i'rab isim. Kalau seandainya yang proses perubahannya itu terdapat pada fi'il, berarti disebut dengan i'rab fi'il. Nah, di sini fi'il atau kata kerja terbagi menjadi dua dari sisi, ditinjau dari sisi proses perubahannya, i'rabnya. Terbagi menjadi dua, yang pertama adalah mu'rab dan yang kedua adalah mabni. Sama seperti isim. Isim juga terbagi menjadi dua dari sisi i'rabnya. Yang pertama adalah ada isim yang mu'rab, ada pula isim yang mabni. Kalau isim yang mu'rab yang dapat mengalami atau yang mengalami perubahan harokat pada akhirnya. Adapun yang mabni yang menduduki menetap dalam satu keadaan saja. Pada fi'il juga sama seperti itu. Definisinya juga sama antara mu'rab dan mabni. Langsung saja disebutkan di sini, yang pertama mu'rab atau fi'il yang mu'rab adalah al-mu'rab huwa ma taghayyara akhiruhu bisababi dukhulil 'amil. Mu'rab yaitu apa-apa, yakni kata-kata yang mengalami perubahan akhirnya disebabkan karena masuk amil. Disebabkan karena dimasuki oleh amil. Sama persis dengan definisi mu'rab pada isim, ya kan? Nah, yakni kata-kata yang mengalami perubahan akhirnya yang disebabkan karena dimasuki oleh amil. Sehingga dia dapat berubah-berubah sama seperti isim. Kadang baitun, kadang baitan, kadang baitin. Nah, baitun bisa baitan, bisa baitin. Berarti baitun ini isim yang mu'rab, karena bisa berubah-berubah. Masjidun, masjidan, masjidin. Bisa berubah, maka dikatakan sebagai mu'rab. Kenapa? Karena bisa berubah-rubah akhirnya. Nah, fi'il juga demikian. Kadang ia jelisu, kadang ia jelisa, kadang dia ia jelis. Dhammah menjadi fathah, menjadi sukun. Menjadi sukun. Nah, sehingga ia jelis ini bisa berubah-berubah, maka disebut ia jelis ini mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena bisa berubah-ubah. Sama seperti baitun, masjidin tadi. Nah, yang jelas mu'rab itu adalah kata yang bisa berubah-berubah akhirnya, yang disebabkan masuknya amil padanya. Misal contoh, yaktubu. Yaktubu akhirnya berharokat apa ikhwan di situ? Dhammah, iya kan? Ketika dimasuki lan menjadi yaktuba. Menjadi yaktuba. Dari dhammah tadi yaktubu dimasuki lan menjadi fathah. Lan yaktuba. Nanti dimasuki lam, kalau tadi lan, sekarang dimasuki lam menjadi yaktub, sukun. Ya kan? Di situ ada dicontohkan dhammah berubah menjadi fathah karena amil tertentu, berubah menjadi sukun juga karena amil tertentu. Berarti yaktub ini bisa berubah-berubah. Bisa berubah-berubah, berarti yaktub ini adalah fi'il, kata kerja yang mu'rab. Disebabkan karena berubah-ubah harokat akhirnya. Kalau yaktubu itu artinya menulis. Kalau lan itu artinya penafian, yakni tidak. Berarti lan yaktuba tidak menulis. Dia tidak menulis. Lam juga sama. Lam artinya tidak. Berarti lam yaktub tidak menulis. Hanya saja para ulama membedakan lan dengan lam. Kalau lan itu penafiannya itu hanya pada yakni masa istiqbal, masa yang akan datang. Yakni tidak memberikan makna takbid selama-lamanya. Kalau lam ini penafiannya sifatnya takbid. Penafiannya sifatnya takbid, yakni selama-lamanya dia tidak menulis. Selama-lamanya tidak menulis. Kalau lan ini penafiannya tidak selama-lamanya, tidak seperti lam tadi. Kalau lan itu ada jangka waktu penafiannya. Ada jangka waktu penafiannya. Adapun lam itu penafiannya takbid selama-lamanya. Nah, seperti firman Allah ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa, innaka lan tarani. Wahai Musa, engkau tidak akan melihatku. Nah, ini dijadikan oleh sebagian kelompok untuk dalil bahwasannya Allah itu tidak bisa dilihat di dunia dan akhirat. Di dunia dan di akhirat. Berdalil dengan ini, lan tarani. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Musa, engkau tidak akan melihatku. Maka ini dalil bahwasannya Allah tidak akan dilihat di dunia dan akhirat. Maka ini merupakan pendapat yang keliru. Kenapa? Karena disebabkan ayat ini Allah mengatakan lan taroni, pakai lan. Kalau lan, penafiannya tidak selama-lamanya. Sehingga dimaknakan engkau tidak akan melihatku, yakni kehidupan dunia. Namun penafiannya itu tidak untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena pakai lan. Beda kalau seandainya Allah mengatakan innaka lam taroni. Lam taroni mungkin bisa, namun di sini Allah mengatakan lan taroni. Kalau lan itu penafiannya ada batasnya. Ada batas tertentu. Tidak selama-lamanya. Beda kalau lam. Penafiannya selama-lamanya. Nah, sehingga ayat tadi memang Allah menafikan Nabi Musa dan manusia tidak akan melihat Allah, namun pada kehidupan dunia. Namun nanti pada yaumul qiyamah, pada hari kiamat di kehidupan akhirah, maka kaum mukminin mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafikin juga melihat Allah, adapun orang-orang kafir mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melihat adalah kaum mukminin dan orang-orang munafik. Kalau orang mukminin, mereka melihat Allah Subhanahu wa taala dengan kelezatan, yakni merasa nikmat ketika melihat wajah Allah. Adapun orang munafikin, mereka melihat Allah namun dengan cara yang tidak memberikan kenikmatan kepada mereka. Mereka merasa takut ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali dalam pembahasan tadi, lan dengan lam. Kalau lan ini penafiannya tidak selama-lamanya, adapun lam sebaliknya. Penafiannya adalah untuk ta'bid selama-lamanya. Baik, contoh yang kedua adalah yajlisu. Adalah yajlisu. Yajlisu artinya duduk. Antum bisa lihat di situ ketika dimasuki lan menjadi lan yajlisa. Lan yajlisa. Ketika dimasuki lam, lam yajlis. Nah, ya kan? Lam yajlis disukun. Bisa antum di situ ambil pelajaran sekalian faedah kalau lan itu menasobkan atau menfathahkan fi'il mudhari. Kalau lam menjazm atau mensukun fi'il mudhari. Lan yajlisa, lam yajlis. Dari tiga contoh ini bisa antum lihat, pertama yajlisu berharokat dhammah, lan yajlisa berharokat fathah, lam yajlis berharokat sukun. Berarti yajlis dapat mengalami perubahan sehingga dikatakan sebagai mu'rab, fi'il yang mu'rab. Contoh berikutnya yaqra'u. Yaqra'u, lan yaqra'a, lam yaqra'. Yaqra'u, lan yaqra'a, lam yaqra'. Nah, sama juga ini yaqra'u dhammah, lan yaqra'a berakhiran fathah, lam yaqra' berakhiran sukun. Berarti yaqra' ini adalah fi'il yang mu'rab karena mengalami perubahan dari dhammah menjadi fathah atau nanti menjadi sukun disebabkan karena masuknya amil tertentu. Nah, maka ini disebut dengan mu'rab. Sama seperti isim ya, hanya saja ini pembahasan kita adalah pada fi'il. Hanya saja pembahasan kita pada fi'il. Dan jumlahnya juga sama seperti isim, jumlah mu'rab itu lebih banyak. Jumlah mu'rab lebih banyak dan lebih meluas dibandingkan jumlah mabni. Nah, nanti akan disebutkan pula mabni-mabninya. Beliau melanjutkan, di sini paham Ifan Hira ya. Yang jelas, ketika mengalami perubahan berarti itu dinamakan mu'rab. Kalau dikatakan mu'rab, apa itu mu'rab? Mu'rab adalah kata yang dapat mengalami perubahan pada akhirnya. Kemudian beliau melanjutkan. Amma adapun al-mu'rab minal af'al fahuwa al-mudari'u illa idza dakhalat alaihi nunul inati au nunut tauqid. Amma adapun al-mu'rab minal af'al, adapun yang mu'rab dari fi'il-fi'il, fi'il kan terbagi menjadi tiga ya kan, fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Dari tiga fi'il ini yang mu'rab, al-mu'rab minal af'al, yang mu'rab dari fi'il-fi'il yang jenisnya tiga tadi, fahuwa adalah al-mudhari', adalah fi'il mudhari'. Adalah fi'il mudhari'. Tidak disebut fi'il madhi, tidak disebut dengan fi'il amr. Hanya yang mu'rab adalah pada fi'il mudhari'. Memberikan isyarat bahwasannya fi'il madhi dan fi'il amr hukumnya adalah mabni. Tidak akan dibahas pada ilmu i'rab. Karena keduanya adalah mabni. Mabni di atas apa? Nanti ada pembahasannya tersendiri. Nah, namun kata beliau di sini, kita ulang ya, bahwasannya yang mu'rab dari fi'il-fi'il adalah fi'il mudhari'. Kecuali yakni dari fi'il mudhari' ini, idza dakhalat alaihi nunul inats, apabila masuk pada fi'il mudhari' ini adalah nun al-inats, nun inas itu artinya nun yang menandakan para wanita. Nun yang menandakan para wanita atau dalam kurung adalah dhamir hunna. Nanti kita akan sebutkan contohnya di sini. Atau juga dimasuki dengan nun taukid. Nun taukid, huruf nun taukid artinya penegasan. Arti taukid itu penegasan. Berarti nun taukid, nun untuk penegasan. Kalau nun inas adalah nun yang menandakan dhamir mereka perempuan. Kalau nun taukid adalah nun untuk menandakan penegasan. Nah, saya ulang dari awal. Amal mu'rab, adapun yang mu'rab dari fi'il-fi'il adalah fi'il mudhari. Terkecuali, yakni apabila fi'il mudhari tersebut dimasuki oleh nun perempuan, hunna mereka perempuan, atau nun yang tujuannya adalah untuk mempertegas atau disebut dengan nun taukid. Adalah nun taukid. Nah, nunul inas di sini disebut contohkan oleh beliau, nunul inas ya nun yang menandakan untuk muannas perempuan, apakah hunna atau antunna. Itu kalau antum lihat pada tasrifan fi'il mudhari, kalau kita menggunakan pola yaktubu, berarti kita mendapati yaktubna dan taktubna. Bisa antum melihat pada tasrifan fi'il mudhari. Ya kan? Pada tasrifan fi'il mudhari, pada dhamir hunna dan antunna. Pada dhamir hunna berarti kalau kita mengulang pada tasrifan fi'il mudhari, di situ ada gaib, ya kan? Gaib ada 6. 3 yang di atas untuk mudzakkar, huwa humahum. 3 yang berikutnya adalah untuk muannas. Di atas untuk mudzakkar, yang di bawah untuk muannas, taktubu taktubani yaktubna. Nah, yang dimaksud dengan nunul inas itu adalah pada yaktubna. Nunnya yang di fathah tersebut itu adalah nunul inas yang menandakan perempuan. Atau juga pada dhamir antunna pada mukhatab. Orang atau pihak yang kedua, dhamir antunna. Kalau diurus, diurut, dia baris 3 yang keempat. 3 baris atau 3 kata pada barisan yang keempat. Taktubina, taktubani, taktubna. Nah, taktubna inilah nunnya juga nunul inas. Nunul inas. Jadi suatu fi'il mudhari kalau antun tasrif itu pasti akan mendapati dia akan bergabung dengan nunul inas hunna atau nunul inas antunna. Pasti. Mengikuti pola yaf'ulna atau yaf'alna, yaf'ilna, taf'alna, taf'ulna atau taf'ilna. Nah, di sini dicontohkan ada 4 kata. Yajlisna. Yajlisna. Yajlisna ini dhamirnya hunna. Dhamir hunna, mereka perempuan. Sehingga kalau diterjemahkan yajlisu itu artinya duduk. Kalau yajlisna, mereka perempuan sedang atau akan duduk. Tajlisna. Tajlisna dhamirnya antunna. Bedanya dia dan ta di awalnya. Kalau yajlisna pakai ya, itu dhamir hunna. Kalau tajlisnya, tajlisna itu pakai huruf ta, maka dhamirnya adalah antunna. Berarti kalau diterjemahkan, kalian para wanita sedang atau akan duduk. Yasjudna. Yasjudna. Yasjudna, yasjudu artinya sujud. Kalau yasjudna itu dhamir apa sih, Ikhwan? Dhamir hunna. Berarti diterjemahkan apa? Mereka perempuan sedang sujud atau akan sujud. Tasjudna dhamir antunna. Berarti kalian para wanita sedang atau akan sujud. Nah, antum bisa perhatikan dari 4 contoh ini semuanya diakhiri dengan nun, ya kan? semuanya diakhiri dengan nun yang di fathah. Ah, nun itu semua disebut dengan nunul inas. Disebut dengan nunul inas. Kalau seandainya kita mengambil dari apa namanya? Lafaz yaqra'u. Yaqra'u. Berarti kalau hunna apa, Ikhwan? Yaqra'na. Yaqra'na. Berarti apa? Ini nun inasnya. Kalau seandainya ya jadi apa di situ apa? Jadi sudah. Kalau seandainya apa namanya? Yakhruju. Yakhruju yakhruju berarti kalau hunna apa, Iwan? Ya, apa? Yakhrujna. Yakhrujna. Nah, ini kalau dhamir hunna, kalau dhamir antunna apa di sini? Hah? Pakai ta ya, takrona. Takrona. Nah, kalau di sini antuna menjadi apa? Tinggal merubah ini pakai ta menjadi takrujna. Takrujna. Nah, ini semua yang dilingkarin ini disebut dengan nunul inas. Disebut dengan nunul inas. Nah, ya ini nun yang menandakan para wanita. Nun yang menandakan para wanita. Nah, maksudnya apa? Kalau fi'il mudhari bergabung dengan nunun ini berarti hanya pada dhamir hunna dan antunna, maka ini hukumnya mabni. Secara menyeluruh fi'il mudhari itu mu'rab, terkecuali apabila yang pertama bersambung dengan nunul inat ini, yaitu pada tasrifan dhamir hunna dan antunna, maka itu dihukumi mabni. Dihukumi mabni. Atau yang menyebabkan fi'il mudhari mabni secara asal karena fi'il mudhari itu mu'rab. Dia menjadi mabni disebabkan sebab tertentu. Yang pertama adalah karena dimasuki nun inas. Dan yang kedua adalah yang dimasuki nunun taukid. Nun taukid yaitu nun yang menunjukkan makna penegasan. Yang menunjukkan makna penegasan. Yaitu nun taukid adalah ini. Nun yang ditasydid. Nun yang ditasydid. Nah, fi'il mudhari manapun kalau bergabung dengan nun taukid ini, maka pasti harokatnya adalah fathah. Contohnya yakra'u. Kalau dia digabung dengan nun taukid, maka harokatnya pasti fathah. Kalau ini dhammah, berarti kalau fathah menjadi apa, Ikhwan? Yakra'a, iya kan? Yakra'a kalau fathah. Digabung dengan nun taukid, tujuannya adalah untuk menegaskan. Berarti yakra'anna. Yakra'anna. Kalau yakhruju digabung dengan nun taukid, maka yakhruju ini dhamma dirubah menjadi fathah, menjadi yakhruja. Iya kan? Di nun taukidkan menjadi yakhrujanna. Digabung yakhrujanna. Berharokat fathah. Ini kalau dhamir yakhruju yakra'u. Atau pakai dhamir ta. Takra'u. Kalau ditambah, disambung dengan nun taukid, Kalau nun inas tidak bisa semua fi'il ya. Tidak semua. Karena dia khusus pada domir hunna dan antuna. Kalau nun taukid bisa masuk ke segala domir. Bisa masuk ke segala domir. Berarti kalau takra'u dengan nun taukid menjadi apa Ikhwan? Takra'anna. Sama seperti ini. Takra'anna. Takra'anna. Atau kalau ini yakhruju, kalau takhruju berarti takhrujanna. Takhru. Takhruju ditambah nun taukid menjadi takhrujanna. Takhrujanna. Dia berharokat fathah. Dia berharokat fathah. Nah, itu bisa lihat di situ disebutkan contoh yaktubu ketika disambung dengan nun taukid menjadi yaktuba. Nah, yaktubanna. Artinya apa? Kalau yaktubu dia sedang menulis, yaktubanna diterjemahkan kalau secara rotelaknya menjadi yaktubanna dia betul-betul sedang menulis. Nah, ditaukidkan, ditegaskan. Karena mungkin ketika yang diajak bicara mungkin ragu dengan omongan kita atau tidak percaya, ya kan? Maka kita tegaskan pada fi'il mudhari dengan nun taukid. Nah, nun taukid ini masuk pada fi'il mudhari. Nah, nanti ada penjelasan sendiri. Contoh yang kedua, yasjudu. Ketika dimasuki, nun taukid menjadi yasjuda. Nah, ya kan? Yasjudanna. Di fathah, yasjudanna. Berarti kalau sujud, dia sedang sujud. Kalau yasjudanna, dia betul-betul atau sungguh-sungguh sedang sujud. Nah, ada taukid. Pada semua dhamir. Atau pada dhamir ana seandainya. Kalau itu anta, ini ya kan? Ini anta. Anta. Kalau dhamir ana, kalau seandainya takra'u menjadi apa ya, Kwan? Akra'u. Akra'u. Ditambah nun taukid menjadi akra'anna. Akra'anna. Nah, menjadi akra'anna. Nahnu seandainya. Berarti apa kalau akra'u nahnu? Menjadi apa? Nakra'u. Nakra'u. Ditambah dengan nun taukid menjadi nakra'anna. Nakra'anna. Nakra'anna. Selamanya di fathah sebelum nun taukid tersebut. Nah, dhamir hiya juga sama. Ini anta dan anti ya, sama. Takra'u dan takhruju. Nah, kembali dalam penjelasan, maksud beliau seluruh fi'il mudhari itu mabni, mu'rab afan. Seluruh fi'il mudhari itu mu'rab, bisa berubah-berubah. Bisa berubah-berubah. Terkecuali apabila dimasuki dengan nun inas, yakni pada tasrifan hunna dan antunna, atau disebabkan karena dimasuki dengan nun taukid, nun yang disukun. Maka apabila fi'il mudhari pada dhamir hunna dan antunna atau fi'il mudhari yang dimasuki dengan nun taukid, maka hukumnya mabni. Tidak bisa berubah-berubah. Meskipun di sini antum letakkan takra'anna, takra'na ya. Antum masukkan di sini lan, tetap dibaca lan takra'na. Tidak seperti pada yang pertama tadi mu'rab. Kalau ada lan berarti kan di fathah, iya kan? Lan yaktuba. Kalau di sini kita contohkan yaktubna. Yaktubna. Yaktubna. Nah, meskipun di sini dimasuki lan andainya, dia tidak menjadi fathah. Kenapa? Karena dia mabni hanya satu tempat. Dimasuki lan, tidak dimasuki lan, atau lam, atau huruf-huruf yang lainnya. Dari amil-amil fi'il. Tetap yaktubna, yaktubna terus. tetap yaktubna. Beda kalau seandainya tidak ada nun inatnya ini. Maka lan di sini yaktubu, kalau ada lan berarti menjadi lan yaktuba, iya kan? Kalau tidak ada nun inatnya, berhubung karena dia bersambung dengan nun inat yaktubna, maka dia sudah tidak bisa berubah-ubah. Dia mabni, kokoh dalam satu keadaan saja. Kokoh dalam keadaan satu keadaan yaitu di sukun, yaitu di sukun. Kalau nunnya ini adalah nun inas. Pada takhrujna, takhtubna juga sama. Kalau fi'il mudhari bersambung dengan nun inas, dhamir hunna atau dhamir antunna, maka selamanya harokatnya itu sukun. Selamanya harokatnya sukun. Demikian pula pada fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid, selamanya akan berharokat fathah. Yaqra'anna, taqra'anna, aqra'anna, naqra'anna, ya kan? Semuanya akan berharokat fathah. Meskipun seandainya taqra'anna ini kita tulis di sini, ini pada dhamir naqra' ya. Nah, naqra'anna, dhamir nahnu. Naqra'anna. Meskipun nanti di sini ada yang mensukunnya fi'il mudhari, yang mensukunkan fi'il mudhari lam, ya kan? Kalau tadi lam yaktub, ya kan? Lam yaktub, lam yajlis, lam yaqra, disukun. Nah, karena di sini dia disambung dengan nun taukid, nun yang disukun, apa? Nun yang ditasydid, maka dia tidak bisa berubah-berubah lagi. Pasti selamanya akan berharokat fathah. Meskipun di sini ada huruf lam. Meskipun di sini huruf alat lam, atau mungkin tidak ada amil, ada amil tidak amil, ya selamanya dia yaqra'anna. Seperti kalau pada isim hadza, ya kan? Ada fi, ada ala, tidak ada, tetap hadza terus. Yaqra'anna juga sama. Ada amil, tidak ada alinin. Kalau fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid, berarti selamanya harokatnya fathah. Berarti selamanya harokatnya fathah. Nah, baik, kita simpulkan lagi bahwasannya secara menyeluruh, secara asal, seluruh fi'il mudhari adalah mu'rab. Terkecuali apabila disambung, bergabung dengan nunun inat, maka dia mabni di atas sukun. Ya kan? Kalau dia bersambung dengan nun inat, maka fi'il mudhari'nya selamanya mabni di atas sukun. Atau karena dia bersambung dengan nun taukid, maka selamanya berharokat fathah. Dia mabni di atas fathah. Tidak bisa berubah-ubah. Tidak bisa berubah-ubah. Nah. Sehingga kalau kita bahas dari sisi i'rabnya, fi'il mudhari yang dibahas di dalam i'rab pada fi'il mudhari itu secara menyeluruh terkecuali dua ini. Terkecuali dua jenis ini, yang bersambung dengan nun inat atau yang bersambung dengan nun taukid, ini tidak dibahas pada i'rab. Kenapa? Karena akhirnya dia tidak bisa berubah-ubah. Kalau dibahas dalam i'rab itu apabila kata tersebut mengalami perubahan. Karena ini dua jenis ini tidak mengalami perubahan pada fi'il mudhari, maka tidak dibahas. Maka tidak dibahas pada i'rab. Nah, karena permasalahan mungkin mudah, ya kan? Mungkin sulitnya dari sisi menghafalnya atau apa namanya tasrifannya yang mungkin sulit. Namun dari sisi penjelasannya, kalau bersambung dengan nun inat, bersambung dengan nun taukid yang ditasydid ini, maka dia mabni. Mabni di atas apa? Ya tergantung. Kalau di sini yakhrujna sukun, oh berarti mabni di atas sukun. Karena di sini yaqra'a fathah, ya berarti mabni di atas fathah. Nah, demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada yang masih ruwet, bingung dari sisi mananya, fadhol? Ditanyakan biar dijelaskan lagi. Paham insyaallah ya? Yang enggak paham angkat tangan bahasanya. Yang enggak paham angkat tangan. Berarti enggak ada angkat tangan, berarti paham semua ini. Nah, di mana aja Pak yang bingungnya? Kalau yang saya apa namanya? Ya, prediksi saya mungkin apa namanya dari fi'ilnya saja ya. Kalau dari penjelasan kalau bersambung ini mabni, mabni insyaallah paham ya. Nah, mungkin yang agak sulit pada tasrifannya yakhrujna takhrujna. Nah, yakhrujna takhrujna, dan itu nanti kembali ke kebiasaan sorofnya. Ya kalau seandainya bingung di tasrifan, ya mengikuti saja pola yaf'ilna atau yaf'ulna, yaf'alna. Atau pakai ta, taf'alna dan yaf'alna. Nah, mengikuti pola itu. Mengikuti pola tersebut. Nah. Kalau di dalam Al-Qur'an nun taukid itu dalam surat apa ya? Hah? Hah? Nah, surah At-Takatsur ya. Nanti salah lagi. Az-Zumar. Jauh betul Az-Zumar. Layah batonna. Naam. Atau At-Takatsur. Al-hakum At-Takatsur hatta zurtum al-maqabir. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamunna. Nah, iya kan? Ta'lamunna. Thumma latus'alunna. Nah, ini nanti beda sendiri sih dia. Pada domir lain, bukan domir yang kita contohkan. Sengaja kita contohkan cuma anta, anti, ana, nahnu. Bukan. Bukan anti ini ya, afan. Ini bukan anti. Dan dia, afan. Nah, dia. Bukan anti. Kalau anti berarti apa? Takro'ina, takro'jina. Saya tidak contohkan anti, antuma, antunna, apa? Antum. Karena itu lebih rumit lagi nanti kalau bersambung dengan dom nun taukid. Nah, saya contohkan yang mudah-mudah saja. Anta, hia, yang apa? Akhirnya tidak bersambung dengan yang lainnya, ya kan? Nah, kalau latus alunna, ini sendiri. Nah. Allahu a'lam bishawab. Kalau dalam Al-Qur'an yang disebutkan Pak Muslim tadi, dalam surah Az-Zumar tadi apa? Lain asyrafta la yahbatanna. La yahbatanna. Yahbatanna. Nah. Ini lam jawab qasam. Ah ini inti pembahasannya ini. Yahbatanna. Nah, antum lihat di sini ada nun yang ditasydid, iya kan? Berarti ini adalah nun taukid. Kalau nun taukid fi'il mudhari'nya mabni di atas fathah, sama seperti ini. Iya kan? Nah. Ini mana lagi? Ini dan ini. Nah, mabni di atas fathah. Allahu a'lamu bishawab. Nah, tinggal antum merujak lagi. Kesimpulannya tadi, saya ulangi ya kesimpulannya ya. Fi'il mudhari secara umum hukumnya adalah mu'rab. Hukumnya adalah mu'rab terkecuali apabila dimasuki nun inat. Nun inat kembali lagi kalau pada fi'il tasrifannya dhamir hunna dan antunna. Nunul inat. Atau yang dimasuki dengan nun taukid, yaitu nun yang ditasydid. Nah, seluruh fi'il mudhari mu'rab kecuali dua ini. Berarti dua ini hukumnya adalah mabni. Kalau yang bersambung dengan nun inat, mabni di atas sukun. Bisa antum lihat contohnya di kitab. Ya jelisnya, tajelisna, ya kan sukun. Kalau yang bersambung dengan nun taukid, dia mabni di atas fathah. Antum bisa lihat pada contoh nun taukid. Yaktubanna, yasjudanna. Dia mabni di atas fathah. Sehingga meskipun ada amil, tidak ada amil, yang harokatnya seperti itu. Yakhrujna. Nah, yakhrujna. Ini, yakhrujna. Taib, yakhrujna. Meskipun ada lan, tetap yakhrujna. Tetap yakhrujna. Meskipun ada lam lagi, tetap juga yakhrujna. Tetap selamanya yakhrujna. Takhrujna juga sama. Takhrujna juga sama. Demikian pula nun taukid. Takro'anna. Takro'anna. Ada lan, tetap lan takro'anna. Ada lam, tetap lam takro'anna. Tidak ada, juga takro'anna. Dengan fathah. Ketika bergabung atau dimasuki nun taukid. Wallahu a'lamu bishawab. Baik. Selesai pembahasan mu'rab. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita memasuki pembahasan mabni. Pembahasan mabni juga akan disinggung lagi oleh beliau nanti. Tayyip. Salah Iwan ya. Nah. Jadi pembahasannya itu lebih lebih sedikit kalau masalah i'rab pada fi'il-fi'il dibandingkan pada isim-isim. Baik, kita cukupkan sampai sini dulu karena waktu sudah siang. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.